بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فحياكم الله وحياكم الله Ayo ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita syarah kitab Jurumiyah yang dikarang oleh Syekh Ibnu Utsaimin sampai pada huruful khafdi. Ya, setelah sebelumnya kita tahu bahwa tanda keempat bagi isim itu adalah masuknya huruf khafat pada sebuah kalimat, maka kalimat tersebut adalah isim. Sehingga kita perlu tahu apa saja itu huruf-huruf khafat. Maka di sini sahibul matan itu memaparkan kepada kita apa saja itu huruf-huruf khafat. Ya, karena ini merupakan ciri khasnya isim, di mana dengan itu kita tahu bahwa kalimah setelah huruf-huruf khafat ini adalah isim. Jadi ini perlu kita hafal apa saja itu huruf khafat. Baik, baca terlebih dahulu Mas Rulam. bacakan ha. Huruful khafdi. Qawluhu hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Qawluhu hurufil khafdi ya'ni al-huruf Yang mana nih? Yakni al-hurufa allati idza dakhalat ala al-ismi khafadat yakni jarratu wa qad alimna anna hadhihi al-hurufa idza dakhalat 'ala al-ismi jarratuhu minat tatabbu'i wastiqra'i kalamin arabi wa illa wa laysa hunaka Qur'an wala sunnatun tadullu ala hadha lakinna arabiya idha dakhala harfun min hurufil qabdi ala kalimatin khafadaha. Nah, jadi huruf khafad kata Imam Ibn al-Ajurrum adalah min dan ila dan an dan ala dan fi dan rubba dan ba dan kaf dan lam. Lalu syarah dari syarih wa qawluhu wa hurufil khafdi ya'ni al-huruf allati idza dakhalat 'ala al-ismi khafadathu. Dan pernyataan Imam Ibnu al-Ajurrum wa hurufil khafdi yang bahasa Indonesia dan huruf-huruf khafad, maksud dari pernyataan beliau itu adalah huruf yang apabila masuk kepada isim dia mengkhafatkannya. Itulah kenapa dinamakan dengan huruful khafdi. Atau mungkin biasa kita lebih kenal dengan istilah huruf jar. Ya, kenapa dibilang huruf jar ya? Karena huruf-huruf tersebut apabila masuk ke sebuah isim, dia menjarkannya. Ya, huruf itu menjarkan isim tersebut. Yakni jarrathu. Maksudnya adalah menjarkannya. Wa qad 'alimna anna hadhihi al-hurufa idza dakhalat 'ala al-ismi jarrathu min at-tatabbu'i wa istiqra'i kalamil 'arab. Dan sungguh kita tahu bahwa huruf jar ini masuk kepada sebuah isim lalu dia menjarkannya itu melalui tatabbu' dan istiqra terhadap bahasa Arab, melalui penelaahan, penelitian, pengkajian terhadap kalamnya orang Arab. Wa illa falaysa hunaka Qur'anun. Ya, karena memang tidak ada dari sana, tidak ada di sana dalil dari Quran wala sunnah, dan begitu pula dalil dari sunnah tadullu ala hadza, yang membuktikan akan hal ini, yang membuktikan bahwa apabila huruf-huruf ini masuk ke dalam sebuah isim, itu dia harus dijarkan. Ya, jadi Al-Quran enggak pernah berbicara tentang hal tersebut, begitu pula hadis tidak berbicara tentang hal itu. Ya, jadi di mana Allah berfirman bahwa huruf jar itu mengkhafatkan isim yang dimasuki olehnya, ya enggak pernah demikian ya. Jadi ini hanya sebatas hanya sebatas tatabbu dan istiqra saja terhadap bahasa Arab. Ya, enggak lain enggak bukan. Hanya tatabbu dan istiqra. Ya, kita lihat biasanya orang Arab ngomongnya begini atau bahasa Arab itu bentuknya seperti ini ya, maka para ahli menetapkan kaidahnya di mana mereka katakan apabila isim terletak setelah huruf-huruf ini, ya isim itu menjadi mahfud. Tapi asalnya dari Al-Qur'an enggak kan? Enggak. Maksudnya ada Al-Qur'an berbicara dia. Gambarannya Al-Qur'an itu selain ada huruf jar, pasti ada aslam. Mereka mentatabbu'un istiqra'nya melalui dalil-dalil Al-Qur'an. Maksudnya dari Al-Qur'an. Maksudnya dari Al-Qur'an ada teks ketika dia ada hujjah. Iya, oleh karena itu makanya tetap berarti istilahnya tetap bu wastiqra, bukan dalil secara, karena kan yang namanya hukum syar'i itu kan adalah apa? Ya kan hukum syar'i itu adalah khitab kan. Nah, khitab itu dia artinya ya sebuah ungkapan yang dinyatakan yang sifatnya membuat pernyataan bahwa ini harus begini, ini harus begini, ini nggak ada sama sekali, kan gitu. Kemudian kalaupunlah kita bilang bahwa Al-Quran bisa kita jadikan dalil, itu sifatnya karena kita tahu bahwa Al-Quran itu tidak mungkin menggunakan ungkapan yang salah di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab, sebab Allah yang berkata inna anzalnahu Qur'anan Arabian, kan begitu. Jadi itulah penyebab kenapa kita jadikan hujjah atas susunan-susunan yang ada di Al-Quran terkait bahasa Arab, kan begitu. Jadi bukan berarti sebenarnya Al-Quran menetapkan kaidah bahasa Arab, enggak. Ya, Al-Quran tidak menetapkan kaidah bahasa Arab, di mana Al-Quran itu sendiri justru diturunkan menggunakan bahasa Arab. Gitu. Memang Allah turunkan menggunakan bahasa Arab. Demikian, bukan menggunakan bahasa Ibrani, Ibrani, dan juga bukan menggunakan bahasa Aramaik ataupun yang lainnya. Ya, maka di sini dipertegas lagi oleh syarih. Lakinna al-arabiyya idza dakhala harfun min hurufil khafdi ala kalimatin khafadhaha. Akan tetapi orang-orang Arab apabila huruf jar itu ya, salah satu dari huruf jar itu masuk kepada sebuah isim, masuk kepada sebuah kalimah, maka mereka mengkhafatkannya. Maka orang Arab mengkhafatkannya. Nah, berdasarkan itulah, berdasarkan tatabbu dan istiqra tersebutlah, berdasarkan penelaahan ya, ataupun pengamatan itu ya, mereka menetapkan kaidahnya bahwa apabila ada huruf jar sebelum sebuah kalimah, maka kalimah tersebut itu harus berirab khafat. Nah, demikian. Yang mana? Ya, kalau kita irab huruf al ke bawah. Huruf al-khafdi. Maksudnya yang mana nih? Yang huruf al-khafdi. Oh, qauluhu wa hurufil khafdi. Di atas sedikit kan. Ya, dari mulai huruful khafdi. Oh, yang judul. Judulnya. Oh, judulnya itu sebagai khabar ya. Khabar dari mubtada yang dibuang. Judulnya kan? Judulnya sebagai khabar dari mubtada yang dibuang. Bukan yang wa hurufil khafdi itu kan? Ini judul maksud Abang kan? Ya, kalau judul sebagai khabar dari yang dari mubtada yang dibuang. Nah, adapun kalau wa qawluhu wa hurufil khafdi yakni al-hurufa, kenapa mansub, Bang Budi? Yang bawah kan? Yang hurufa? Iya. Qablum. Dari fi'il ya'ni. Iya, baik. Tapi dhamir ya'ninya kembali ke mana? Kembali ke musannif. Lalu at-tatabbu, Mas Ghulam. Apa sigahnya nih? Mencari. tatabbu, at-tatabbu apa apa sirahnya? Itu wazannya. Sirahnya sirah apa? Ya benar, wazannya tafa'ul. Hah? Sirah isim maf'ul. Tafa'ul adalah sirah isim maf'ul. Benar Mas Rafli? Jadi mana? Isim masdar. Nih ya, tatabbu isim masdar ya. Ya, Mas Arif ya, lupa saya nama. Mas Arif ya. Ah, oh Mas Amin ya, Mas Amin. Istiqra, apa sirahnya? Minat tatabbu'i wa istiqra'i. Istiqra apa? Ah, isim, masdar juga. Wazannya? Ya, berarti wazannya, wazannya itu kan tasrifannya, wazannya, wazan dari istiqra berarti adalah, itu kan tas, itu kan tadi antum mentasrifkan istiqra, istaqra ya, istaqra apa istaqra ya, istaqra'u istiqra'an. Nah, berarti wazan dari istiqra itu apa? Ya, kataba wazannya fa'ala, berarti istiqra wazannya if'ti'al. Berarti apa Mas Joko, istiqra wazannya istif'al. Iya, istif'al ya. Istiqra wazannya istif'al. Nah, demikian. Berarti mana faul kalimahnya, Mas Amin, istiqra? Faul kalimahnya berarti yang mana? Faul fiilnya. Biasa orang bilangnya faul fiil ya. Faul kalimahnya berarti yang mana? Istiqra. Kan tadi wazannya istif'al ya. Wazan dari istiqra adalah istif'al. Ini saya ingin menjelaskan ke antum apa fungsi dari kita mengetahui wazan ya. Wazan dari istiqra adalah istif'al. Berarti istiqra, faul kalimahnya adalah? Belum belum ngerti soal faul kalimat. Hey, mas apa kemarin namanya lupa saya Mas. Oh Mas Joni ya. Mas Joni ya. Doni ya Mas Doni. Sudah ngerti soal tasrifan ya? Sudah pernah tahu soal, belum ya? Belum tahu soal tasrifan ya. Faul kalimat biasanya mungkin mereka faul fiil. Faul fiil. Ya, biasanya diistilahkan dengan faul fiil. Cuma kan kalau faul fiil itu kan spesifik ya, kenapa spesifik? Karena cuma fiil doang kan gitu. Sementara kan istiqra kita tahu ini adalah sirah isim masdar, berarti kan bukan fiil ya. Jadi makanya saya lebih milih ungkapan faul kalimah. Atau mungkin lah kalau mau lebih spesifik faul isim ya. Mana faul isimnya kan gitu ya. Ya gitu loh, ini istiqra. Kan tadi kita tahu bahwa istiqra itu wazannya istif'al. Nah pada istif'al huruf aslinya pasti kita tahu apa itu dia. Apa itu? Fa ain lam. Ya, istif'al huruf aslinya adalah fa ain lam. Berarti istiqra faul kalimahnya adalah ya karena ha? Qaf. Ra ain ainnya ra, lamnya? Hamzah. Iya, lamnya hamzah. Kan pokoknya itulah fungsi dari kita mengetahui wazannya. Jadi, lakukan muqabalah. Apa bahasanya saya muqabalah kemarin lupa saya. Iya, lakukan kesejajaran ya, lakukan pensejajaran ya, lakukan pensejajaran. Jadi istif'al, nah mana yang sejajar dengan fa, mana yang sejajar dengan ain, dan mana yang sejajar dengan lam, itulah faul kalimah, ainul kalimah, dan lamul kalimahnya. Nah, dan itulah dari tujuan dari kita mengetahui permasalahan perwazanan gitu. Baik. Ya, perwazanan. Ya. Nah, demikian. Lalu Mas Gulam, kalau tatabbu' berarti mana faul kalimah, ainul kalimah, dan lamul kalimahnya? Nah, berarti mana? Mana faul kalimahnya? Tatabbu'. Yang mana? Tatabbu ya, wazannya tafa'ul. Dari wazan kan tentunya sudah agak, sudah mudah buat kita ketahui. Wazan tafa'ul. Nah, berarti mana faul kalimah dari tatabbu? Ya, wazannya tafa'ul. Berarti mana faul kalimah dari tatabbu? Taknya. Ya, tak yang nomor satu atau yang nomor dua? Kena tak yang pertama ya. Jadi wazannya tafa'ul. Kemudian tatabbu berarti faul kalimahnya adalah iya, tatabbu wazan tafa'ul. Nah, jadi tak yang kedua, Thohib. Iya, tak yang kedua ya. Tak yang kedua. Lalu ain kalimahnya? Tafa'ul kan cukup mudah tuh. Wazannya udah ada. Wazannya udah tahu. Berarti mana faul kalim ain kalimahnya? Berarti taknya ada tiga. Tadi fa kalimahnya tak yang kedua. Fa-nya fa yang kedua. Nah, ainnya ba, lalu lamnya ain, iya. Nah, ya berarti sama ya. Pokoknya kalau pada tafa'ul, maka mana yang berhadapan dengan fa, itulah fa-nya, itulah fa'ul kalimahnya. Mana yang berhadapan dengan ain dari wazan, maka itulah ainul kalimahnya. Dan mana yang berhadapan dengan lam pada tafa'ul, maka itulah lamul kalimahnya. Nah, jadi berarti di sini yang bertambah adalah huruf ta dan huruf yang serupa dengan ainul kalimah. Itu yang bertambah ya. Huruf ta di awal dan huruf yang serupa dengan ainul kalimah. Itulah huruf yang bertambah pada wazan tafa'ul ini. Wala sunnatun wa illa falaysa hunaka Qur'anun wala sunnatun tadullu ala hadha. Mana isim laisa, Bang Budi? Laisa di falaisa. Wa illa falaisa hunaka Qur'anun wala sunnatun tadullu ala hadha. Nah, mana isim laisa? Kita pecah-pecah aja dikit-dikit ya. Biar ngulang-ulang pelajaran. Qur'anun. Qur'anun, lalu khabar laisa? Jadi khabar laisa adalah la sunnatun. Jadi laisa Qur'anun. Oh, tadi benar. Bukanlah Qur'an tidak sunnah. Bukanlah Qur'an tidak sunnah. Dhamir mustatir. Oh, isimnya dhamir mustatir. Iya. Takdirnya huwa berarti. Iya, iya. Kembalinya ke ini yang bingung. Alam. Kalam Arab. Kembali ke kalamil Arab. Jadi bukanlah kalam Arab itu Quran ya. Memang iya, kalam Arab bukan Quran, tapi bukan ini yang dimaksudkan oleh penulis ya. Jadi falaisa kalamul Arab Quran. Berarti bukanlah kalam Arab itu di sana Quran ya. Ya memang enggak ya. Gimana? Apa laisa itu? Kalau ke guru tadi itu ya. Ini rombongan apa? Kawan-kawan inna. Laisa kawan-kawan inna. Kawan-kawan inna. Jadi mana isim laisa? Allahu dari ya. Pak Saif, mana isim laisa Pak Saif? Wa illa falaysa hunaka Qur'anun. Isim laysa hunaka. Baik, hunaka isim laysa. Lalu khabar laysa? Ya, isim isyarah, benar. Hunaka isim isyarah. Ya. Oh, kan. Hunaka isim isyarah. Jadi berarti tidaklah di sana Al-Qur'an. Berarti di sana ini maksudnya apa? Berarti maksud saya gini. Ini kan isim isyarah seperti yang anda katakan tadi. Berarti musyarah ilahi apa gitu loh. Jika ini isim isyarah, maka musyarah ilahi apa? Supaya kita tahu apa yang dibukankan gitu loh. Kan gitu. Alaysa hunaka Qur'anun. Dan tidaklah di sana Al-Qur'an, kan gitu. Dan bukanlah di sana Al-Qur'an. Nah, lalu yang dibukankan yang ya maksud atau dengan kata lain berarti apa musyarah ilahinya? Gimana? Kalam Arab. Jadi musyarah ilahnya kalamul Arab. Berarti sama dengan falaysa kalamul Arab Quran. Ya kalau itu memang iya. Iya. Falaysa kalamul Arab Quran. Baik, oke. Sebelum masuk ke musyarah ilaih, maka apa amalan laisa, Pak Saif? Tansibul isma wa tarfaul. Tansibul isma wa tarfaul khabar ya. Itu bukan amalan inna. Terbalik. Terbalik ya. Jadi berarti tarfaul isma wa tansibul isma ya. Kalau begitu kenapa khabarnya si laisa di sini nun ya? Kenapa khabarnya laisa nun jika memang amalan laisa adalah tarfaul isma wa tansibul khabar? Ya seharusnya Qur'anan bukan nun bacaannya. Jadi isinya Qur'an biar ini kita mainkan ke ilah dulu ke apa? Islam. Kan ilah ya. Nggak dapat. Tapi masalah beli ya. Pada isim. Hah? Maksudnya pada isim. Apa ya pada isim? Oh. Apanya? Apanya nih? Apanya yang pada isim ini? Maksudnya Abang sedang menerangkan isim laisanya. Oh, kembali ke al-ism. Berarti falaisal ismu hunaka Qur'an. Maka isim itu bukan Qur'an. Ini bang, iya isim bukan Qur'an. Maka isim itu bukan Qur'an. Kan memang iya. Tapi apakah itu yang dimaksudkan oleh penulis? Dia apakah syari di sini sedang menjelaskan bahwa isim itu bukan Qur'an? Kan bukan itu yang kita pahami tadi. Baik, Mas Rafli. Mana isim laisa, Mas Rafli? Isim laisa adalah? Qur'anun, isim laisa Qur'an, lalu khabar laisa? Hunaka. Khabar laisa hunaka. Khabarnya kenapa di depan, isimnya kenapa di belakang? Khabar muqaddam. Mubtada'in berarti muakhar. Kenapa bisa dibalik? Ini memang harus dibalik atau boleh-boleh aja dibalik? Karena mubtada nakirah dan dia. Oh boleh dia dibalik gitu ya. Jadi kalau mubtadanya nakirah boleh dibalik. Ya. Ini dan khabarnya dzaraf. Nah ini boleh atau harus? Wajib. Oh wajib. Baik. Nah, jadi falaisa hunaka Qur'anun. Nah sekarang tinggal hunaka ini musyarah ilaihnya mana? Ya kalau ini baru pas ya, karena memang amalan dari laisa adalah merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Jadi Quranun di sini dibaca nun ya, karena memang dia isimnya laisa sehingga dia marfu. Nah tinggal hunaka musyaru ilaihi apa? Minat tatabbu wa istiqra'il kalam kalamil Arab. Jadi bukanlah Quran ditatabbu dan istiqra'. Saya pikir bukan itu ya. Ini ya, sama aja berarti bukanlah Quran itu di kalam Arab gitu ya. Bukanlah Quran itu di bahasa Arab. Bukanlah Quran itu ditatabbu dan istiqra'. Ya. Ya ini kembali ke permasalahan apa? Ilmuna ya, kembali ke permasalahan ilmuna anna hadhil huruf idza dakhalat alal ism jarratuhu min at-tatabbu'i jarratuhu. Ya sampai di situ aja sebenarnya. Jadi masalah bahwa kita tahu kena dari mana kita tahu bahwa huruf-huruf tersebut apabila masuk kepada sebuah isim dia menjarkannya. Nah, bukanlah dalam permasalahan ini, bukanlah dalam permasalahan tersebut, bukanlah pada hal itu, ya gitulah mungkin ya, bukanlah hunaka, gitu ya, kalau kita isyaratkan, bukanlah hunaka Quranun. Jadi di sana nggak ada Quran. Ya. Dalam permasalahan kita tahu kenapa huruf jar itu kalau misalkan masuk ke sebuah isim dia menjarkannya. Ya, kita mengetahui hal itu bukanlah dari Al-Quran. Wala sunnatun tadullu ala hada, dan begitu pula bukan dari sunnah yang membuktikan akan hal tersebut. Musyaru ilaihnya ini tentang masalah pengetahuan kita tadi. Ya waqad alimna anna hadhihi al-huruf idza dakhalat ala al-ism jarratuhu. Laisa, ha? Kembali ya. Musyaru ilaihnya ke ilm, ke pengetahuan kita, ilmuna anna hadhihi al-Qur'an, ke ilmuna, ke pengetahuan kita. Jadi pengetahuan kita mengetahui bahwa huruf jar itu mengkhafatkan isim setelahnya, itu kita ketahui bukan dari Quran tapi melalui tatabbu dan istiqra, begitu. Nah, kemudian ilmuna anna, ya, pengetahuan kita terhadap huruf dapat menjarkan isim setelahnya ini kita ganti dengan isim isyarah gitu loh. Sehingga kita katakan hunaka dalam hal ini, ya. Falaisa hunaka, maka bukanlah dalam hal ini Quranun wala sunnatun tadullu ala hadza. Nah, demikian. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau khabarnya tadullu kan? Oh enggak. Ya. Kalau apa namanya? Tadullu. Falaisa Quranun wala sunnatun tadullu ala hadza. Sebagaimana kita tahu bahwa hukum asal bagi mubtada itu harus ma'rifah. Nggak boleh nakirah, apalagi kalau di sini keadaannya khabarnya adalah jumlah fi'liyah, maka secara otomatis kita akan menganggapnya sebagai na'at bukan sebagai khabar jika keadaannya demikian. Contoh misal kita katakan begini, anak yang bapaknya lagi sakit, sempurna atau nggak sempurna? Nggak sempurna, padahal ada jumlah. Bapaknya lagi sakit itu kan jumlah, ya, bapaknya lagi sakit. Walau ada jumlah, tapi yang jelas ungkapan tadi anak yang bapaknya lagi sakit itu nggak akan sempurna. Namun beda halnya ketika saya katakan anak itu yang bapaknya lagi sakit, sempurna atau nggak sempurna? Ya ini menunjukkan bahwasannya ya mubtada emang harus ma'rifah gitu ya. Kecuali kalau nakirah mufidah, barulah bisa kita jadikan mubtada isim nakirah tersebut sebagai mubtada. Jadi enggak mungkin tadullu ala hadza ini sebagai khabarnya laisa, karena tadullu ala hadza ini adalah isim na'at bagi ataupun sifat bagi sunnah. Wala sunnatun tadullu ala hadza. Nah, demikian. Fa laisa fa'nya itu jawab salah tuh. Illa itu insyarat kan betul. Yang mana? Illa. Oh iya, insyarat benar. Insyarat. Fa laisa fa'nya jawab. Iya, jawaban dari inla gitu ya. Cuma ini sini fiil syaratnya dibuang ya. Ya jadi fiil. Inla. Lada kolat gitu ya. Inla. Bukan, bukan. Bukan. Wa in la yatatab apa namanya? Tatabbu tafa'ala. Ya berarti wa in la tafa'ala. Wa in la tatabba'a. Wa in la tatabba'a atau fi'il mudhari li tatabba'a ya tafa'alu berarti tatabba'a ya tatabba'u ya. Berarti wa in la yatatabba gitu ya. Wa in la yatatabba wa yastaqra gitu ya. Iya, istaqra'a yastaqra'u ya. Istaf'ala yastaf'ilu. Istaqri'u ya. Istaqra'a yastaf'ala yastaf'ilu. Berarti istaqri'u ya. Jadi wa in la yatatabba wa yastaq wa yastaqri gitu. Inilah kalau enggak biasa pakai bahasanya. Wa in la yatatabba wa yastaqri falaisa hunaka Qur'anun. Jadi kalau bukan kalau tidak tatabbu dan kalau tidak istiqra maka tidak maka bukanlah di sana ada dari Al-Qur'an wala sunnah tadullu ala hadza. La nafi iya, la-nya hanya menafikan. In-nya tetap. Ya, yang menjazamkannya tetap in. La-nya hanya la nafi. Nah demikian. Kemudian lakinnal arabiyya idza dakhala harfun min hurufil khafdhi ala kalimatin khafadhaha al-arabiyya kenapa bisa nasab Bang Budi? Ya Arabiyah. Ya isim lakinn. Iya, tayyib isim lakinn. Ya wa qawluhu wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Kemudian syarih pun melanjutkan keterangannya dengan mengatakan dan pernyataan Imam Ibnul Ajurrum wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam addal muallif rahimahullah tis atau ahruf. Ya ini maksudnya adalah muallif sedang menyebutkan bilangan huruf khafad di mana huruf khafad itu ada 9 huruf. Ya addal muallif maksudnya Imam Ibnul Ajurrum sedang memberikan bilangan, ya sedang menerangkan bilangan bagi huruf-huruf khafad di mana huruf khafad itu ada 9. Ya namun menurut saya andaikan di sini syarih mengatakan bahwa Ibnul Ajurrum itu menghitungnya ada 10, saya rasa lebih benar ya, lebih pas. Ya ketimbang dia katakan ada 9. Karena memang menurut saya kalau saya hitung huruf khafad yang dihitung oleh Imam Ibnul Ajurrum itu ada 10, bukan 9. Ya karena setelah wal lam itu ada lagi apa? Iya, wa huruful qasam. Ya jadi ada 10 ya. Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, alkaf, alam, huruf qasam. Dan huruf qasam itu terbagi lagi kepada 3. Ya jadi seharusnya ya andaikan syarih mengatakan bahwa muallif menghitungnya ada 10 itu lebih aula. Wallahu alam. Ya namun di sini dia katakan ada, tapi ujung-ujungnya nanti syarih tetap ngejelasin soal huruf qasam di mana huruf qasam juga termasuk huruf khafad katanya nanti. Iya, jadi demikian. Gimana? Dia tidak hanya menjarkan tapi dia sebagai qasam juga. Oh, kalau masalah faedahnya maka huruf-huruf ini pun huruf-huruf jar ini seperti min itu juga ada faedahnya. Seperti misalkan kita tahu min itu adalah harful ibtida. Berarti misalkan huruf qasam contohnya apa? Waw. Waw harful qasam. Min harful ibtida. Ila harful intiha. Kan begitu ya? Iya, ya. Masyarakat aja itu kan faedah ya. Ya, seperti di sini kan nanti akan diterangkan oleh beliau. Min itu apa? Ila itu apa? Kan begitu ya. Jadi ya kalau masalah faedahnya, setiap huruf-huruf yang ada di sini semuanya adalah memiliki faedahnya. Ala lil isti'la. Kan begitu ya. Fi lil dharfiyah. Ya jadi sama semua berarti kan fi harful dzaraf kan gitu ya alba harful ta'diyah harful isti'anah atau apalah kan gitu ya jadi sama aja ya ta harful qasam ya berarti sama aja kalau soal itunya. Jadi ya saya pikir memang mungkin karena sudah terbiasa ya huruf khafad itu ada 9 jadi kita enggak ngeh bahwa Ibnul Ajurrum di sini menambahkan dari yang 9 tersebut karena umumnya orang cuma bilang huruf khafad itu 9. Ya, tapi di sini kalau kita hitung secara seksama ya Ibnul Ajurrum ataupun musannif di sini menghitung huruf khafad dengan hitungan 10 bukan 9. Ya wallahu a'lam bishawab. Gimana? Itu kan dia yang sifatnya tidak disepakati. ya kan gitu ya. Itu kan yang sifatnya tidak disepakati, ada khilaf di sana. Ya, namun kalau yang ini, ya ini disepakati oleh mereka bahwa yang 10 ini ya memang huruf kafat. Ya, jadi kata Syarih di sini Adal Muallif rahimahullah 9 ahruf. Ya, jadi di sini muallif ataupun Imam Ibnul Ajurrum menghitungnya dengan 9 huruf. Ya, tapi seperti yang kita katakan tadi, ya, kalau kita hitung dengan seksama itu 10 sebenarnya. Al-awwal min, yang pertama adalah min. Taqulu mathalan kharajtu minal Basrah. Wa la yajuzu fil lughati al-arabiyyah an taqula kharajtu minal Basrata. Ya, itu enggak mungkin ya. Kenapa? Min itu memang menjarkan isim. Oleh karena itu kita tidak boleh mengatakan, pokoknya kalau di dalam bahasa Arab kita tidak akan boleh mengatakan kharajtu minal Basrata. Tapi kalau antum sedang berbahasa Indonesia ya silahkan ya, kharajtu minal Basrata. Oh, ini Arab Indonesia ini. Arab Indonesia ya, silahkan. atau minal Basratu ya silahkan kan gitu ya. Atau misalkan dhahabtu ataupun adhabu ilal masjidu ya silahkan kalau memang itu Arab Indonesia. Tapi kalau Arab beneran ya al-lughatul arabiyyah la taqul ya la yajuzu an taqul kharajtu minal Basra atau la yajuz an taqul adhabu ilal masjidu. Wala yajuzu aidan an taqul kharajtu minal Basratu bal min harfu khafdin. Akan tapi seperti kita sudah tahu min itu adalah harfu khafdin, fataqul minal Basrati. Maksudnya apa itu harfu khafdin? Ya seperti yang diterangkan sebelumnya di atas, yakni al huruf allati idza dakhalat ala al ismi khafathu. Nah, khafathu. Itulah yang dimaksud dengan harfu khafdin. Huruf khafat itu adalah huruf yang apabila masuk kepada sebuah isim dia mengkhafatkannya. Mengkhafatkan isim tersebut. Itulah yang dimaksud dengan harfu khafdin. Nah, karena min adalah harfu khafdin, maka kita katakanlah minal Basrati. Wala budda, dan ini harus. Wa taqul ishtaraitu hadzal kitab min Zaidin, fal kitabu ismun li anna bihil alifa wal lama. Wa Zaidin ismun wa fihi min alamatil ismi al khafd wat tanwin. Dan kau mengatakan ishtaraitu hadzal kitab min Zaidin, ya, atau maksudnya contoh lain ishtaraitu hadzal kitaba min Zaidin, fal kitabu ismun, maka kitab kita tahu itu adalah isim. Apa dasarnya, apa landasannya? Li'an nabihil alif wal lam. Karena di dalam Alkitab, di dalam kalimah kitab itu terdapat alif dan lam. Wa Zaidin juga isim, dan Zaid itu juga isim. Wa fihi min alamatil ismi al-khafdu wat tanwin. Ya, dan padanya juga terdapat tanda-tanda isim yaitu khafat dan tanwin. Athani ila, dan adapun huruf khafat yang kedua adalah ila. Athani. Ini kok apa tuh keterangannya ini tidak mencapai min apa? Gimana kita ngalihnya? Gimana maksudnya? Min. Ada min tidak. Untuk mencari faedah apa saja yang diberikan oleh kalimah min begitu ya? Ya, antum bisa lihat di Mujam atau mungkin di Mughnil Labib ya. Mughnil Labib atau Mughnil Lubib namanya. Ya, nama kitabnya itu yang dikarang oleh Imam Ibnu Hisham. Ya, Mughnil Labib kayaknya. Ya, lebih dikenal dengan Mughnil Labib nama bukunya, atau mungkin Mukhtasar Mughnil Labib yang diikhtisar oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, beli aja itu bukunya. Tapi saya pikir kayaknya malah lebih murah Mughnil Labib yang enggak mukhtasarnya ya. Karena yang apa namanya yang dikarang oleh Syekh apa yang diringkas oleh Syekh Ibnu Utsaimin itu cetakannya cetakan sultan ya biasanya. Sementara kalau yang aslinya ada cetakan, maksudnya yang tidak diringkas itu ada cetakan Mesirnya sehingga kita bisa beli dengan harga yang lebih murah. Ya, jadi mungkin sekitar segini lah barangkali tebalnya Mughnil Labib. Itu kalau enggak ada syarah ya, kalau enggak ada taklik lagi. Kalau yang ada takliknya malah sampai ada yang 3 jilid, ada yang sampai 6 jilid ya, tergantung. Ya, kalau yang apa tipis saja ya, yang kalau yang mukhtasarnya ya mungkin beli itu ya, kalau antum ini setidak-tidaknya itu bisa jadi rujukan untuk mengetahui makna-makna huruf yang ada di dalam bahasa Arab. Dan semua ya enggak cuma huruf jar doang ya, di situ semua huruf diterangkan insyaallah ya, itu bisa jadi rujukan. Jadi kalau bisa dipegang atau ya lihat aja kamus, karena biasanya pun di kamus juga diterangkan apa saja makna-makna ataupun faedah-faedah yang dimiliki oleh min. Dan salah satu makna yang biasa bagi min, makna yang apa namanya, yang ma'ruf bagi min itu adalah apa? Iya, lilik tidak ya. Itulah makna yang terbiasa, yang biasa bagi min. Jadi seperti di sini kharajtu minal Basrah, artinya dia keluar dimulai dari Basrah, kan ini bermula dari Basrah. Ya, tidak. Adapun lawannya apa? Lawan dari min? Iya, ila ya. Lawannya min adalah ila. Jadi dari ke, itulah dia. Dari bermula ke-nya berakhir gitu. Nah, asani ila, yang kedua adalah ila idza dakhalat ala kalimatin fa hiya ismun. Ada minum apa? Sebentar ya. Tanwinnya ada fi'il. Hah? Tanwinnya ada fi'il. Ada, ada. Awal aja ada fi'ilnya, ya. Semua ada fi'ilnya. Itulah bahasa Arab. Kalau kita dua, tiga, ada nggak fi'ilnya? Ada juga ya. Nah, contohnya itu menduakan gitu ya. Ada juga. Baik. Iya. Jadi ada juga fi'ilnya ya. Ternyata bahasa Indonesia nggak mau kalah ya. Nah, kita lanjutkan ila idza dakhalat ala kalimatin fa hiya ismun wa takhfidhuhu. Apabila dia masuk kepada sebuah kalimah, maka kalimah tersebut pastilah isim. Jadi ila, apabila si ila masuk kepada sebuah kalimah, pasti kalimah tersebut isim. Ya, karena memang ketentuan dari huruf khafat ini memang konsekuensi huruf khafat ini adalah menjadikan kalimah setelahnya adalah isim. Sebab ini merupakan ciri khasnya isim yang enggak akan kita temui pada jenis kalimah yang lain. Berarti artinya apa? Kalimah jenis huruf itu enggak akan keduluan huruf jar. Kalimah jenis fi'il itu enggak akan keduluan huruf jar. Yang berarti setiap kalimah yang didahului oleh huruf jar, berarti kalimah itu adalah isim. Nah, demikian. Makanya di sini Syekh mengatakan idza dakhalat ala kalimatin fahiya ismun wa takhfidhuhu, dan dia pun mengkhafatkannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini maksudnya firman Allah ini beliau bawakan sebagai bukti bahwa kalau ada ila, isim setelahnya itu khafat ya. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haq. Nah, syahidnya di sini adalah ilallahi, ya, ilallahi. Nah, jadi Allah di sini adalah isim karena keduluan ila. Ya. Allah lafzul jalalati ismun wa dalilu annahu fihi min alamatil ism. Pertama al-khafdu, kedua dukhulu harfil khafdi yaitu ila, ketiga wa tsalits al-alif wal lam. Ini jika kita anggap berarti Allah itu merupakan kata-kata istiqaq begitu ya. Maksudnya yang punya kata-kata yang punya dasar gitu ya. Nah, demikian. Adapun mereka yang mengatakan bahwa Allah azali ya berarti alif lam ini bukan alif lam ini ya, memang komponennya lafaz Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian qala Allah Ta'ala, afalam yanzuru ila as-sama'i, syahidnya di sini ila as-sama'i. As-sama'i ismun li'annaha dakhala 'alayha harful khafdi. Wal alif wal lam wal khafdu. Dan bukti keisimannya itu adalah masuknya huruf khafat kepadanya dan juga adanya alif lam dan juga khafatnya dia. Ya, maksudnya ber-i'rab khafatnya dia. Karena fi'il itu tidak bisa ber-i'rab khafat. Ya, karena kan di sana dikatakan wala khafdha fil fi'il. Tidak ada khafat bagi fi'il. Tapi kan fi'il berarti ada kemungkinan khafat bagi huruf ya. Begitu Mas Amin. Karena kan di situ wala khafdha fil fi'il. Ya, baitnya kan demikian ya. Berarti ada kemungkinan khafat bagi huruf. Hah? Begitu? Enggak. Gimana tuh? Jadi huruf kan ya. Ya huruf jangan dengan khafat. Rafa pun enggak punya. Baik, kan demikian. Huruf bisa dimasukin huruf jar? Enggak bisa. Karena huruf jar hanya masuk ke huruf. Huruf jar hanya masuk ke isim. Huruf jar hanya masuk. Lianna. Baik, masya Allah. Pertanyaan bagus. Bagaimana dengan lianna? Nah, huruf jar yang huruf jar di situ bukan masuk ke huruf, tapi masuk ke masdar muawwal. Semua. Iya. Masuk ke masdar muawwal, bukan hanya ke annanya saja. Gitu. Karena masuk ke annanya saja itu enggak akan bisa gitu. Kalau benar juga bilang gitu, kita contohkan balikkan supaya dia tahu gimana. Nah, saya kita contohkan balikkan. Karena kepada isinya. Jadi itu apa lebih mahal apa bisa di masdar sorekan gitu ya? Ya pastinya bisa lah, namanya masdar muawwal ya. Setiap masdar muawwal itu pasti bisa kita sorekan ke masdar sorehnya. Ya bisa kita apa namanya kita jelaskan kita takwil ke masdar sorehnya begitu. Ya namanya masdar takwilan. Masdar. Ya contoh ada yang hafal contohnya ya. Nanti kita takwilkan. Ya, misalnya apa contohnya? Ya misalkan li'annahu qawiyyun. Li'annahu qawiyyun karena dia itu orangnya kuat. Ya berarti liquwatihi. Kan begitu. Li'annahu qawiyyun berarti liquwatihi. Ya itulah aslinya. Jadi yang dimasuki dia tetap si isimnya bukan khabarnya. Karena dia itu orangnya kuat ya berarti maksudnya karena kuatnya dia kan gitu ya. Kan itu sama aja maknanya liquwatihi. Ya umpama. Baik, kemudian jadi enggak akan ya. Intinya tidak akan mungkin isim itu huruf khabar itu masuk kepada isim. Yaqulul ulama min lil ibtidai. Oh, di sini baru diterangkan oleh syarih ya. Para ulama mengatakan bahwa min itu fungsinya adalah untuk ibtida wa ila lil intiha dan ila itu fungsinya untuk intiha. Ya. Berakhir. Jadi min untuk bermula sementara ila untuk berakhir. Fa idza qulta kharajtu min makkah ila al madinati, maka maknanya adalah fabtida'u safarika fi makkah wa intihahu fil madinah, maka maksudnya adalah permulaan safarmu itu, permulaan kepergianmu itu di Mekah dan akhir dari kepergianmu itu adalah di Madinah. Ketika kita katakan kharajtu min makkah ila al madinati, ya, kharajtu min Makkah ila al-Madinah berarti artinya ibtida' safarika fi Makkah wa intihahu fil Madinah. Nah, demikian. Ats-tsalits, yang ketiga, an min hurufil khafdi idza dakhalat ala kalimatin fa hiya ismun. Wa yajibu an takhfidha hadhihi al-kalimata taqul kallamtuka an jiddin. فجدٍ اسم وفيه من علامات الاسم التنوين والخفض ودخول حرف الخفض عليه. Nah, jadi yang ketiga adalah an yang juga termasuk huruf-huruf khafad dan apabila dia masuk kepada suatu kalimah maka kalimah itu adalah isim dan wajib si an tersebut mengkhafadkan kalimah ini. Contohnya kalam tuka'an jiddin, maka jiddin adalah isim dan padanya terdapat tanda-tanda keisiman, bukan cuma satu saja, yaitu at-tanwin, khafat dan masuknya huruf khafat atas jiddin tersebut. Qala Allah Ta'ala, ya, dan contoh lain adalah firman Allah, anil yamini wa anish shimari qa'id. Ya. Al-yamin ism. Apa alasannya? Wa fihi min alamatil asma. Malah justru di sini pada al-yamin itu terdapat beberapa tanda-tanda isim. Pertama, dukhulul alifi wal lam wal khafdu wa dukhulu harfil khafdi. Qaidun ism wa fihi min alamatil ism at-tanwin, dan padanya juga terdapat dari tanda-tanda isim yaitu at-tanwin. Wa min ma'ani an al-mujawazah, dan di antara makna-maknanya an. Nah, ini ketika syarih mengatakan min ma'ani menunjukkan bahwasanya makna an juga bukan cuma al-mujawazah ya, tapi bukan cuma al-mujawazah tapi salah satunya dan yang umum itu adalah al-mujawazah. Inilah yang paling umum. Jadi penggunaan an ya, maksudnya penggunaan an itu umumnya bertujuan mujawazah. Ya, penggunaan an itu umumnya bertujuan mujawazah. Yang kebetulan bahasa Indonesia an itu enggak ada. Sebenarnya bukan enggak ada, tapi bahasa Indonesia dari an itu kita juga menggunakan kata dari. Di mana dari ini dalam bahasa Indonesia itu bisa dari seperti yang bahasa Arabnya min. Kemudian dari dalam bahasa Indonesia ini juga bisa bermakna an dalam bahasa Arab. Jadi uniknya bahasa Indonesia berarti dari itu lebih banyak maknanya gitu ya dalam bahasa Indonesia. Jadi dari dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arab bisa bermakna min dari dalam bahasa Indonesia itu bisa bermakna an dalam bahasa Arab. Jadi bisa makna min, bisa makna an. Yang berarti mau gak mau, min ketika kita bahasa Indonesia kan dari, an juga ketika kita bahasa Indonesia kan dari. Tapi dari yang ber, apa dari apa dari yang dari makna min ya, dari yang dari makna min itu darinya untuk ibtida, sementara dari yang dari makna an itu darinya untuk mujawazah. Iya, mujawazah itu artinya melewati. Iya atau via ya. Nah, begitu. Itu mujawazah. Seperti contoh via. Iya. Mbak Pia itu. Inggrisnya Pia. Iya, Pia. Pale. Atau contohnya di sini, mungkin dengan contoh bisa lebih paham apa yang dimaksud dengan mujawazah ya. Taqul contohnya ramaitu sahma anil aus. Ramaitu sahma. Sahma itu yang panjang itu apa namanya? Bukan, yang panjang itu. Yang panah. Hah? Panah. Ini panah, panah kan? Nah, panah terus yang panjangnya itu apa namanya itu? Busur. Yang panahnya namanya busur. Terus kalau yang gini itu, yang segitiganya itu? Itu busur. Oh, yang kecil itu, yang panjang itu anak panah. Yang buat ngelem apa yang terbangnya itu, busur, itu namanya anak panah. Yang melengkung itu baru busur. Oh, yang melengkungnya busur. Terus semuanya itu namanya? Semuanya itu namanya apa? Panah. Gitu ya. Jadi alat memanah. Berarti namanya panah. Berarti semuanya namanya panah ya. Semua itu namanya panah. Kemudian yang panjang itu namanya anak panah. Lalu yang ini namanya busur panah gitu ya. Busur panah. Oh, bapak panah. Ya, enggak tahu lah saya ya. Yang jelas begini. Yang antum bilang anak panah itu namanya bahasa Arabnya saham. Ya. Sementara yang antum bilang busur itu bahasa Arabnya qaus. Iya, benar. Iya, benar ya, qaus. Nah, itu namanya qaus, yang satu saham, yang satu namanya qaus. Ya. Jadi bukan Ibnu apa gitu ya, Ibnu apa panah bahasa Arab panah. Ya qaus ya, orang bilangnya qaus ya. Jadi bukan Ibnu Qaus gitu ya. Untuk bilangkan apanya sahamnya. Nah, di sini dikatakan aku menembakkan saham dari qaus. Ya, maksudnya apa? Aku menembakkan saham dari busur. Nah, begitu. Jadi di sini di sini darinya itu berbeda dengan dari seperti kharajtu min Makkah ilal Madinah tadi. Ya, kalau di sini ramaitu sahma, aku menembakkan apa tadi? Saham dari qaus. Sama seperti misalkan aku ngirim surat dari pos. Paham ya? Beda dengan aku pergi dari rumah ke masjid. Nah, jadi darinya beda loh. Yang satu darinya itu dari yang bermakna bermula, sementara yang satu lagi darinya itu dari melewati ya. Itu maksudnya, melewati. Itu ya, nah, dalam istilah bahasa Arab melewati itu mujawazah. Paham kira-kira tuh? Ya, bisa membedakan darinya kan? Maksudnya kalau darinya min dan darinya an itu bisa dibedain ya. Ya, yang jelas kalau darinya min itu dia apa namanya tadi? Ibtida, adapun darinya an itu mujawazah. Tapi sebagaimana yang diterangkan oleh mereka juga tidak menutup kemungkinan nanti di sana terjadi variabel. Maksudnya apa terjadi variabel? Kadang-kadang min justru bermakna mujawazah, sebaliknya an justru bermakna ibtida. Ya, akan terjadi variabel. Nah, itu nanti aja lantum kaji sendiri ya. Jadi seperti itu dalam kaidah penulis apa bahasa aslinya atau bahasa umum apa namanya? Bahasa apa namanya? Pasaran misalnya. Yang mana? Yang Ustaz bilang tadi. Variabel tadi terjadi enggak? Iya, fusha. Iya. Jadi terjadi variabel. Nah, karena itu untuk memastikan hal tersebut, antum silahkan lihat kitab-kitab seperti Mughnil Labib yang membahas soal huruf kan gitu ya. Nah, silahkan rujuk ke sana. Rizqun minallah. Rizqun, iya benar ya. Itu salah satu contohnya ya. Rizqun, iya itu mujawazah. Minnya min mujawazah, bukan min. Rizqun minallah. Sebentar ya, rizqun minallah. La'an amurairah, baru yang dapat ya. Enggak. Oh, iyalah, kalau rizq pun minallah itu ya kan rezeki melalui Allah. Maka dapat rezeki di Allah melalui Allah. Kayak aku dapat surat melalui pos. Enggak, kalau itu enggak, itu bermula itu ya. Iya, rizq pun minallah kayaknya bermula itu. Ya, bermula dari Allah. Kalau rizq pun minallah. Itu ibtida kayaknya. Kalau yang min contohnya mujawazah seperti apa ya? Berarti kan ada lagi. Iya, iya benar-benar. Iya. Ya kalau itu. Iya. Kalau itu bukan ini ya, bukan apa namanya? Bukan mujawazah ya kalau rizq minallah ya. Itu tidak itu. Ya contoh yang mujawazah seperti inilah atau nanti ya kita cari-cari lagi lah. Ada juga di Al-Qur'an sih min yang bermakna mujawazah. Yang jelas sejauh yang saya ketahui, sependek yang saya ketahui ya antara min dan an ya itu juga ada kalanya nanti terjadi variabel. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Di baris pertama tadi kan. Allah taala tadi anil yamin wa an syi'ati qaid. Al yamin ismun wa fihi min alamatil asma'. Itu kan bentuknya jamak. Iya. Alamatil asma'. Karena tanda-tanda isimnya kan ada kurang. Iya. Qabdu dan qurbil qabdi. Iya. Kemudian yang di bawahnya itu kan qanidun ismun. Wa fihi min alamatil asma' ya min alamatil ismi. Alamatnya kan bentuk jamak, Ustaz. Iya. Isminya sedangkan yang di sini tanda isim pada qanidun kan hanya satu, Ustaz. Ya, itu tanwin. Tanwin aja. Terus yang dipermasuk. Alamatnya pakai jamak. Oh, ya, pertanyaan bagus. Karena memang di situ termasuk min. Min alamatil asma. Jadi min alamatil ism. Jadi tidak ada kesalahan jika dia katakan termasuk bagian dari tanda-tanda. Iya. Gitu. Jadi di dalamnya terdapat di antara tanda-tanda isim. Ya, di dalamnya terdapat di antara tanda-tanda isim. Oleh karena itulah maka dibedakan. Iya. Tapi kalau seandainya dia katakan wa fihi alamatul asma'i, baru salah ya, karena memang di sana cuma ada satu tanda isim. Tapi karena dia katakan min alamatil ism, itu tanwin, maka kita enggak bisa menyalahkan beliau. Di sini min alamat. Kalau min yang ada di sini itu litab'id namanya ya. Itu nama faedahnya litab'id bukan lil ibtida ya. Iya, jadi min ada banyak juga nanti ya. Ada lil ibtida, ada litab'id, ada wah banyak lagi lah. Nah. Dengan seperti kita nyebutkan minal af'alil khamsah gitu kan. Benar. Jadi abun ya abuka minal af'alil khamsah. Nah itu tapi kalau misalkan abuka af'alil khamsah ya salah. Kok af'alul khamsah, asmaul khamsah ya. Maka ya salah ya. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian sampai mana tadi? Ramaitu sahma anil qaus yani anna sahma. Nah, di sini dijelaskan oleh syarih ternyata yani anna sahma jawazal qausa. Maksudnya atau kita tahu di situ di dalam ungkapan dari contoh tadi bahwa as-saham itu melewati qaus melalui qaus gitu loh. Bahwa pelemparan ataupun penembakan qaus penembakan saham itu melalui qaus, itulah maknanya. Ya ramaitu sahma anil qaus. Nah, demikian. Yani kharaja minhu. Diperjelas lagi maksudnya apa? Maksud jawazal qaus ini kharaja minhu, keluarnya dari situ gitu loh. Melalui itu, melalui keluarnya melalui qaus tadi. Iya, melewati qaus tadi begitu. Kharaja min. Kharaja anhu. Kharaja minhu gitu ya. Iya benar ya. Seharusnya kharaja anhu ya. Iya, kharaja minhu. Ya ini kharaja minhu biar diperjelaskan gitu ya. Karena sedang menerangkan an. Nanti kalau an lagi ya sama aja gitu-gitu terus nanti jadinya kan. Kharaja minhu maksudnya keluar dari qaus tersebut kan gitu. Nah, demikian. Wa qala ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu." Ya, ila ma anhaakum anhu ya, syahidnya di sini adalah anhaakum anhu. Gimana saya ya kita bahas ringankannya. Wa ma uridu an ukhalifakum. Aku tidak ingin menyelisih. Iya, kalian. Kalian. Bukan karena aku pengen beda, ya. Bukan karena aku pengen beda, aku ngelarang-ngelarang kalian gitu ya. Ya, kira-kira gitulah bahasa ringan dari ungkapan ini. Ya wa ma uridu an ukhalifakum. Jadi bukan karena aku pengen tampil beda gitu ya. Aku ngelarang kalian. Nah, karena kan banyaknya cenderungnya begitu ya, ketika kita berdakwah ini dianggap orang, nah, kita sedang ingin tampil beda, padahal kita sebenarnya ingin menyampaikan kebenaran, bukan karena kita ingin tampil beda di dalam larangan kita tadi. Kita ngelarang supaya dia jangan begini, kita ngelarang supaya dia jangan begini dan sebagainya. Ya itu biasanya ujian-ujian dalam berdakwah ya. Ini manhaj enggak jelas atau sebagainya. Kenapa enggak apa mendakwakan sesuatu yang enggak biasa ya, tampil beda dan sebagainya. Belum kan ya? Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Kan gitu ya. Jadi bukan karena aku ingin tampil beda gitu. Jadi bukan karena aku ingin tampil beda atas apa-apa yang aku larang. Ini siapa ya? Iya, ini surah Hud ya. Berarti teman enggak tahu ya ini kisahnya, kisah siapa ya? Wa ma uridu an ukhalifakum. Well, kalau mau tahu mungkin baca ayat lengkapnya ya. Ya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Nah, di sini syahidnya sebenarnya hanyalah ma anhaakum an. Ya, ma anhaakum an. Ya, aku melarang kalian darinya. Nah, maka dari yang ada di sini adalah dari mujawazah. Fa'an huna fiha makna al-mujawazah. Maka an yang ada di dalam ayat ini adalah bermakna mujawazah. Ya, bukan bermakna ibtidak. Bahkan sampai-sampai Ibnu Malik mengatakan di dalam baitnya, bi'anta jawuzan ana man qada fatan. Nah, bagi orang yang cerdik, bagi orang yang lihai, bagi orang yang pinter, bagi orang yang punya pengetahuan, maka mereka memaknai an itu mujawazah. Ya. Bi anta jawuzan ana man qadafatan. Mungkin kalau kita susun ulang, ana man qadafatan, ya. Ana man qadafatan bi anta jawuzan. Ya. Atau dengan kata atau begini, ana man qadafatan tajawuzan bi an. Ya. Ana man qadafatan tajawuzan bi an. Nah, demikian. Jadi berarti tajawuzan itu mansub sebagai apa? Dari? Dari iya. Santa. Nah, demikian. Iya, maksud ya. Jadi memaknai ya. Karena makna kan berasal dari kata ana ya. Makna berasal dari kata makna. Berasal dari kata ana, makna ya. Ana. Nah, jadi orang yang punya kelihayan itu memaknai an dengan tajawuz, dengan mujawazah. Nah, demikian. Di mana sisi mujawazahnya pada ungkapan anhaakum an? Antum dalamilah bahasa, antum resapi. Di mana sisi mujawazahnya dia? Kira-kira nemu enggak sisi mujawazah anhaakum an? Aku ngelarang kalian darinya. Di mana sisi mujawazahnya itu? Aku ngelarang kalian darinya. Biasanya waktu menahan pasangannya ada. Ya, tapi maka di sini dijelaskan oleh syarih, fa'an huna fiha makna mujawazah. Maka diterangkan oleh syarih, an yang ada di dalam ayat ini itu maknanya adalah makna mujawazah. Di mana sisi mujawazahnya? Belum cerdik. Iya, betul. Makanya Ibnu Malik ngomongnya kan ana man qadafatan ya. Bagi yang cerdik kan gitu ya, masyaallah. Langsung praktek dia. Berarti belum cerdik. Iya. Karena emang gimana? Belum cerdik jadi enggak boleh ngikutin lah yang di atas. Bukan, artinya kalau kita belum cerdik berarti kita belum menemukan sisi mujawazahnya. Karena kata Ibnu Malik kan bi anta jawuzan ana man qada faton kan gitu ya. Jadi berarti ada makna dari ungkapan Ibnu Malik ketika dia katakan qada faton ya. Berarti maksudnya berarti Ibnu Malik tahu bahwa banyak yang enggak cerdik soal hal ini gitu ya. Masyaallah. Oh iya. Ya, ini satu lagi lah ya. Kalau Allah Taala, ya nanti antum cari sendiri ya. Kalau udah nemu nanti atau kalau nggak nemu ya, baru kita ya, silakan tanyakan ulang mungkin pada pertemuan berikutnya atau minggu depan ya. Soal anhaakum an, di mana sisi mujawazahnya? Tapi kalau Allah Taala, kemudian ada contoh lain dari firman Allah, hatta yu'tul jizyata an yadin, yani al jizya tatajawazu aidiyahum, ya al jizya tatajawazu aidiyahum. Ya kan gitu, melewati tangan-tangan mereka. Ai tantaqilu min aidihim ila aidil muslimin. Ya ini apa? Maksudnya sisi ya, kalau ini diterangkan oleh syari ya, sisi mujawazahnya ya. Ya. Ya sayangnya yang anhaakum an tadi enggak diterangkan sisi mujawazahnya. Nah, kalau ini enak diterangin sisi mujawazahnya. Ya, ini apa? Tatajawazu aidiyahum maksudnya ai tafsirnya ataupun pengertiannya tantaqilu min aidihim ila aidil muslimin. Iya. Memang melewati kan, berarti ngelewat dia kan gitu ya. Mujawazah fiya. Jelas? Kami ini. Nah, sekarang yang tinggal anhakum anha, coba cari-cari lah. Ya, supaya papan ya. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.